teman-teman semuanya, satu lagu bareng Mas Gary dan juga Lala Widi. Yeay. Bareng Lala Widi, bareng Lala Widi. Berakhir sampai di sini, cinta yang dulu kita bina kini telah layu di dalam hati. Mama. Berakhir sampai di sini. Perbedaan kata yang jauh, aku tahu siapa diriku. Terlalu jalan jurang cinta, kasih sudah berakhir di sini saja. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau hina diriku, kau sebut tentang harta. Kasihku sedar ku tiada berguna. Kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Di mana? Di pasir? Di situ? Di pasir? Kacatik? Di mana? Positif eh, positif eh. Terima kasih abang Aisyah. Positif. Ada suara tak bos? Ada suara. Lupa tak bos? Aku tahu siapalah diriku. Terlalu jalan cinta bisa, kasih sudah berakhir di sini saja. Di depan orang tuamu kau malu. Kau sebut tentang harta, kasihku sedar ku tiada berguna. Jikalau kau memang sekali cinta, aku kan pergi walau terluka. Goyang kau. Ada satu yang tinggal. Toto. Oh ya, Pak. Kita menyanyikan sama yang ada di depan. Dan juga yang ada di studio. Studio. Aku tahu siapalah diriku. Terlalu dalam jurang pengisah, kasih sudah berakhir di sini saja. Di depan orang tuamu kau malukan. Aku kan pergi walau terluka. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Korang kemari, pada aku tak tinggal.